Sungguh ku tak bisa membayangkan bila hidup sendiri tanpanya di dunia. Mungkin aku bisa mati muda bila saja dia pergi dariku, tinggalkan ku. Terus bahagia.